bahwa ada perbedaan ya pastilah ya. Tetapi tetap dalam koridor kebersamaan. Nah, untuk itu di tengah pertarungan perbedaan ini ya dengan semua eskalasinya, mari sama-sama kita kembalikan lagi segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, pada kesempatan ini akan ada beberapa ayat yang nanti kita akan munajatkan, tetapi sebaiknya kita fahamkan dulu. Yang pertama dari surah Ali Imran ya, ayat 26. Kan bunyinya awalnya Qulillahumma malikal mulk. Karena ini munajat maka kita mulai dengan Allahumma malikal mulk. Tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Di sini kita bermunajat kepada Allah dengan menyeru namanya. Ya. Sekaligus sifatnya Malikal Mulk. Dialah yang maha raja, yang maha menguasai semua raja dan semua penguasa, berikut semua kerajaan dan kekuasaan mereka. Tu'til mulka man tasha, engkau berikan kekuasaan kepada siapa yang engkau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha, dan engkau cabut paksa, dan kau cabut paksa dari siapa yang kau kehendaki. Kenapa dicabut paksa? Karena umumnya yang berkuasa itu enggak mau dicopot, enggak siap untuk kalah. Belum lagi jika dia banyak melakukan kesalahan-kesalahan. Maka umumnya penguasa itu tidak siap dicabut dari kekuasaannya. Karenanya di sini digunakan wa tanzi'ul mulka mimman tasha, dan kau cabut paksa kekuasaan dari siapa yang kau kehendaki. Wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha, engkau muliakan dengan kekuasaan mereka, dengan kekuasaanmu ya Allah, dengan kekuasaan yang mereka miliki, siapa yang kau kehendaki. Jadi ada orang dikasih kekuasaan sekaligus kemuliaan, tetapi ada orang yang diberikan kekuasaan untuk dihinakan. Ada juga yang dicabut dari kekuasaan dengan paksa untuk dihinakan. Ini dua kali ini. Ya, sudah jatuh ketiban ember. Embernya berisi cat gitu. Warnanya hitam gitu. Biadikal khair adalah sebuah statement. Pada akhirnya kekuasaan dan kepemimpinan itu memberikan kebaikan. Kemuliaan itu memberikan kebaikan atau tidak tergantung Allah Subhanahu wa taala. Misalnya pemimpin yang sekarang akan kita usung, kita belum tahu nih. Ya, kita cuma kasat mata berdasarkan hitung-hitungan kita, pandangan kita, tapi pada akhirnya kebaikan berasal dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Statement selanjutnya adalah innaka ala kulli syai'in qadir. Pada akhirnya yang maha berkuasa, yang menguasai adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini munajat kita dari ayat ini, kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pemimpin sekaligus kemuliaan. Dan di balik pemimpin dan kemuliaan itu mudah-mudahan mendatangkan kebaikan buat kita semua. Dan yang paling penting membuat kita senantiasa bersandar kepada Allah yang maha kuasa. Gitu ya. Munajat yang kedua adalah kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidz walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhul ya wa kabbirhu takbira. Ayat ini berisi pujian. Segala puja dan puji bagi Allah yang tidak memiliki dan tidak menjadikan dirinya punya keturunan. Wa lam yakul lahu syarikun fil mulk, dan Allah tidak ada yang membersamainya, yang bersekutu dengannya dalam kekuasaan. Subhanallah. Di sini tauhid kita khususnya dalam masalah kekuasaan atau hakiminya betul-betul sepenuhnya kita serahkan kepada Allah. adalah haknya Allah Ta'ala. Sehingga walam yakun lahu syarikun fil mulk. Tidak ada yang membersamai Allah dalam hal kekuasaan. Walam yakun lahu waliyun minadzul. Allah juga tidak butuh wakil pemimpin untuk dirinya karena Allah tidak hina. Dan Allah juga tidak membutuhkan wakil yang hina di muka bumi untuk menjadi pemimpin atas namanya. Kabirhu takbira. Dan agungkanlah Allah, besarkanlah Allah seagung-agungnya, sebesar-besarnya, dengan keagungan dan kebesaran yang sesungguhnya. Jadi di sini kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala yang memuji namanya, memuji sifatnya, dan memuji perbuatannya. Dan di sini perbuatan yang kita puji dari Allah adalah yang tidak pernah punya atau menjadikan keturunan untuk dirinya. Berbahaya gak kalau Tuhan punya anak? Pilih kasih gak? Kira-kira gitu tuh sederhananya tuh. Lam yakallazi lam yattakhidz walada. Jadi kalau Tuhan punya anak, kira-kira yang diprioritaskan untuk Allah kasih rezeki siapa dulu? Anaknya dulu. Kalau begitu sesuai gak dengan sifat ketuhanan? Tidak. Karenanya lam yattakhidz walada. Walam yakun lahu syarikun fil mulk. Kalau Allah punya sekutu, punya partner dalam kekuasaan di muka bumi, rapat dulu enggak untuk mengambil keputusan? Terus kalau Tuhan beda pendapat gimana? Hah? Kacau enggak alam ini? Kacau. Karena Tuhan itu harus tunggal. Ya. Tunggal dalam segala hal dan tidak ada yang menyekutuinya. Termasuk dalam hal kekuasaan. Karenanya walam yakun lahu syarikun fil mulk. Karena Allah tidak punya sekutu, maka otomatis juga tidak punya waliyun minadzul. Allah tidak butuh. Allah cukup sendirian melawan orang-orang zalim di muka bumi ini. Nabi Musa menggusur Fir'aun dari kekuasaannya pakai senjata enggak? Enggak. Punya bala tentara enggak? Enggak. Dengan apa Allah gusur Fir'aun dengan kekuasaannya? Dengan air laut. Ya, sendirian dia bekerja untuk itu. Enggak perlu bantuan siapa-siapa. Andai kita nih jadi masyarakatnya Fir'aun, untuk bebas dari Fir'aun, menggulingkan Fir'aun, apa yang akan kita lakukan? Hah? Apa yang kita lakukan? Demo itu siapa lagi? Hah? Dudukin istana apa lagi? Kudeta, ya. Sebelum itu siapin apa dulu? Ya, siapin pasukan, siapin senjata gitu ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak perlu, tidak butuh itu semua padanya. Ini di sini kita sedang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak hina. Karenanya Allah tidak membutuhkan pemimpin di bawah. Ya. Selanjutnya adalah ini munajat-munajat kita ambil dari ayat-ayat Al-Qur'an. Ya man lahu mulku samawati wal ard. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyi wala nashiir. Munajat kita yang selanjutnya adalah kita menyeru Allah, bermunajat memohon pertolongan kepadanya, memohon perlindungan kepadanya. Dengan apa? Dengan sifatnya yang memiliki kerajaan seluruh lapisan langit dan bumi. Di sini juga kita pada saat yang sama setelah mengagungkan Allah pemilik seluruh kekuasaan langit dan bumi, kita mengakui sejujur-jujurnya wa ma lana min dunillahi min waliyyi wala nashiir. Selain Allah tidak akan pernah ada yang bisa melindungi kita. Selain Allah tidak akan pernah ada yang bisa menolong dan memenangkan kita semua. Allahu Akbar. Susunan-susunan kalimatnya pun dari Allah Ta'ala. Cara kita bermunajat, bermohon kepada Allah dengan struktur bahasa ini sebetulnya yang membuat kita akan mendapatkan pertolongan dan perlindungan Allah Ta'ala. Dengan struktur kalimat yang ini. Selanjutnya, ya man lahu mulkus samawati wal ard. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Wahai engkau ya Allah yang memiliki seluruh kekuasaan langit dan bumi. Dan sesungguhnya Engkau lah ya Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi ada orang berkuasa, menjabat gitu ya, tapi sesungguhnya tidak memiliki kekuasaan. Jadi ada pejabat tapi dia tidak berkuasa, tidak memiliki otoritas. Ya boneka. Gitu ya. Boneka. Di ayat ini bahwa Allah itu absolut penguasa seluruh lapisan langit dan bumi, tapi pada saat yang sama dia juga memiliki kekuasaan penuh, kekuatan penuh untuk mengendalikan semuanya. Kalau penguasa bumi bisa mengendalikan semuanya enggak? Enggak. Bisa menguasai semuanya enggak? Allah itu wallahu ala kulli syai'in qadir. Dia itu maha menguasai, tetapi sekaligus juga maha mengendalikan segala sesuatu. Tidak bisa ada yang tidak nurut sama Allah tuh. Yang suka dan yang tidak suka wajib nurut. Ya, tau'an am karhan. Yang suka dengan gelombang dari tengah ke pantai, silahkan. Yang gak suka dan pengennya gelombang itu dari pantai ke tengah, silahkan. Tapi yang jelas semua harus ikut aturan Allah. Allah maha mengendalikan sesuatu. Ya. Kapal ini, Titanic ceritanya, tidak mungkin bisa tenggelam. Ujungnya tenggelam. Mereka cuma bisa menciptakan sesuatu yang kesannya hebat, tapi sebetulnya tidak mampu menguasainya, tidak mampu mengendalikan sepenuhnya. Allah. Jadi munajat ini saya sampaikan semata-mata agar kita mengagungkan Allah Ta'ala. Ya, terutama di jelang-jelang pemilihan presiden ini. Supaya hati kita tenang dan kuat. Selanjutnya ayatnya, ya man lahu mulkus samawati wal ard wa ma bainahuma. Ah, ini dijelaskan lagi, lebih rinci. Wahai Engkau ya Allah. Jadi enggak apa-apa begitu, ya man lahu. Banyak ayat-ayat Quran yang sebetulnya kita bisa gubah depannya, yang tadinya kalimat berita menjadi kalimat munajat kita dengan tambahan ya man misalnya. Wahai Engkau, wahai Dia, wahai siapa yang lahu, miliknya lah seluruh kekuasaan langit dan bumi dan yang di antara keduanya, di antara langit dan bumi. Lalu kemudian di ujung ayat itu, yakhluqu ma yasha, Dia ciptakan dari tidak ada menjadi ada tanpa contoh sekehendak Dia. Allahu Akbar. Dia ciptakan segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada tanpa contoh. Sesuai kehendaknya. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Lagi kita serahkan. Dia yang telah menciptakan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya, dialah yang maha kuasa juga mengendalikan semua yang diciptakan, yang mengendalikan seluruh kekuasaan lapisan langit dan bumi dan di antara yang keduanya. Di antara langit dan bumi itu. Ya man lahu mulkus samawati wal ard, yu'adzibu man yasha wa yaghfiru liman yasha, wallahu ala kulli syai'in qadir. Wahai Engkau ya Allah, penguasa seluruh lapisan langit dan bumi. Engkau siksa siapa Engkau kehendaki dengan kuasamu. Engkau ampunkan siapa Engkau kehendaki dengan kuasamu. Karena sesungguhnya Engkaulah yang maha kuasa. Engkau siksa mereka yang tidak berhenti dari kezalimannya di muka bumi. Dan Engkau ampunkan dosa-dosa orang-orang yang bertobat kepadamu yang Engkau kehendaki. Dan Engkau terima tobatnya. Sesungguhnya Allah, Engkaulah yang maha menguasai segala sesuatu. Nah, ini penguatan-penguatan penting buat kita semua, terutama dalam tauhid politik Islam itu. Ini tanpa antum sadari semua, ini sebetulnya sedang saya masukkan ideologi politik keislaman kita ini. Dasarnya ini semua, ya. Bagaimana nasib bangsa ini ke depan tergantung kalau bangsa ini orang-orang yang bertauhid, insya Allah pemimpinnya pun harus mengikuti kehendak Allah dan kehendak rakyat ini. Ya, karena orang bilang suara rakyat suara Tuhan kan. Nah, tinggal suara Tuhan yang mana yang dipilih oleh rakyat ini? Ya. Nah, yang kita pilih pastilah yang mengagungkan Allah Ta'ala. Karena ada yang bilang ini suara Tuhan, tapi sebenarnya suara setan. Ya. Ayat selanjutnya lagi, ya man lahu mulku samawati wal ard yuhyi wa yumit. Allah. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wa la nasir. Wahai Dia, wahai Engkau yang menguasai seluruh lapisan langit dan bumi. Engkau lah yang maha menghidupkan, Engkau pula yang maha mematikan. Siapapun penguasa, raja-raja, penguasa, presiden, yuhyi wa yumit. Dia maha menghidupkan, Dia pula yang maha mematikan. Allah hidupkan pemimpin baru yang dikehendakinya. Allah matikan pemimpin lama yang dikehendakinya. Betul? Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wa la nasir. Dan kamu tidak akan memiliki seorang penolong pun selain Allah. Dan tidak pula orang apa? Tidak pelindung, tidak pula penolong buat kamu. Jadi ikhwani wa akhwati fillah, pada malam hari ini mari lembutkan hati kita. Agar kita tidak menjadi Tuhan yang menghamba pada persepsi kita. Agar kita tidak menjadi pribadi yang menghamba pada hawa nafsu kita sendiri. Agar kita tidak menjadi orang yang menghamba pada ilmu pengetahuan kita sendiri, pada logika kita sendiri. Pada malam hari ini menjadi istimewa di malam Jumat ini, kalau kita tundukkan segenap dimensi kemanusiaan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kalau pada malam hari ini kita berdoa untuk bangsa, untuk masyarakat kita, untuk kebaikan negeri kita kepada Allah Ta'ala. Fata'ala Allahul Malikul Haq. La ilaha illa huwa Rabbul Arshil Azim. Sungguh maha tinggi Engkau ya Allah. Engkaulah Raja, penguasa yang sesungguhnya. Tidak ada sesembahan yang hak untuk kami sembah kecuali Dia. Dia yang mana? Dia yang Rabbul Arshil Karim. Dialah Tuhan pemilik arasy singgasana yang sangat agung, makhluk ciptaan yang paling berat itu. Yang menyimpan hal-hal yang paling hebat, yang paling kita butuhkan di arasy-Nya. Terutama adalah kasih sayang-Nya. Karenanya arasy itu dinamakan Arsyur Rahman. Singgasana atau arasy-Nya yang di situ ada kunuz. Di situ ada simpanan-simpanan yang sangat berharga. Terutama kasih sayangnya yang paling kita butuhkan dalam hidup kita. Ya man lahu syafa'atu jami'an. Lahu mulku samawati wal ard. Thumma ilaihi turja'un. Wahai Dia yang memiliki asy-syafa'ah. Semua jenis pertolongan dan perlindungan. Miliknya lah seluruh kekuasaan langit dan bumi. Kemudian hanya kepada Dialah kamu dikembalikan. Ya man lahu mulku samawati wal ard. Wa yawma taqumus sa'ah yawma idzin yakhsarul mubtilun. Wahai Engkau yang maha menguasai seluruh lapisan langit dan bumi, dan yang menguasai hari di mana ketika kiamat harus terjadi, yang pada hari itu merugi besarlah orang-orang yang senantiasa membatalkan kebenaran, membatalkan hal-hal yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mengerjakan kebatilan. Ya man lahu mulku samawati wal ard yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wa kana Allahu ghafurur rahima. Allah, kepada siapa saja yang sudah menyeru dan bermohon kepada Allah yang maha menguasai seluruh lapisan langit dan bumi, Allah berjanji akan mengampunkan dosa siapa saja, sejahat apapun penguasa itu. Kalau dia mau bertobat, maka Allah akan ampunkan dosanya. Tapi kalau dia terus melawan, membangkang dengan semua kepongahan dan kesombongannya, Allah akan siksa dia. Ketahuilah wahai orang-orang yang mau kembali, kembali kepada Dia yang maha menguasai langit dan bumi. Kana Allahu ghafurur rahim. Allah bukan cuma mengampunkan kesalahan kamu, tapi bisa mendaur ulang kesalahan kamu menjadi pahala semua. Andai kamu pernah menjadi orang jahat, andai kamu menjadi orang yang paling banyak kemaksiatan, kalau kamu bertobat, bukan cuma Allah putihkan, tetapi Allah daur ulang semua kesalahanmu menjadi kebaikan, menjadi pahala semuanya. Ya man lahu mulku samawati wal ard, wallahu ala kulli syai'in syahid. Di sini Allah Ta'ala yang kemudian kita puja dan puji dengan Dia yang memiliki seluruh kekuasaan langit dan bumi. Dialah yang menjadi saksi atas segala sesuatu. Tidak akan pernah ada yang keluar, ada yang lepas dari pantauan kesaksiannya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulk wa lahul hamd. Wahuwa ala kulli syai'in qadir. Nah, inilah beberapa azkar munajat yang kita akan sama-sama mohonkan kepada Allah. Baik, mari siapkan hati kita dulu. Kosongkan hati dari semua yang bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fokuskan setelah mengosongkan diri, isi hati kita dengan asma-asma Allah. Setelah itu, kita kuatkan lagi keyakinan kepadanya agar kita merasa cukup bersama Dia. Musibah terbesar dalam hidup kita adalah kalau kita tidak merasa cukup bersama Allah Ta'ala. Lalu setelah itu dengan ayat-ayat ini kita bermunajat, bermohon kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan hamba-hamba Allah di Indonesia ini khususnya semakin mengagungkan Allah yang maha berkuasa di tahun politik ini. Dan mudah-mudahan Allah lindungi bangsa ini dari berbagai macam bentuk kejahatan yang bisa merubah situasi kita menjadi suasana yang menjadi situasi yang sangat membahayakan kita semua. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. يا الله, kami adalah hambamu. Kami adalah bangsa Indonesia, hambamu semua. Kami khususnya muslimin dan muslimat Indonesia yang sebentar lagi akan memutuskan untuk memilih. Pilihkanlah kami. Kuatkan pula pilihan kami berdasarkan pilihanmu, ya Allah. Namun sebelum kami memilih, agar tidak banyak kabut yang ada di depan pandangan kami, agar lebih yakin kami memilih, kami mohon ampun kepadamu terlebih dahulu, ya Allah. Nastaghfiruka wa natubu ilaih. Moga-moga pilihan kami adalah pilihan yang Engkau ridhoi, sehingga mendatangkan kebaikan kepada negeri kami. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, maafkanlah khilaf dan salah kami, ampunkan kekeliruan-kekeliruan kami. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat. Ya Allah, saudara-saudara se-Islam kami, saudara-saudara se-iman kami, yang kami kenal maupun yang tidak kami kenal, saudara se-Islam kami, yang menyukai kami atau yang membenci kami, ampunkanlah dosa-dosa kami semua, ya Allah. Saudara-saudara se-Islam kami, yang pernah kami sakiti dan mereka pernah menyakiti kami, ya Allah, ampunkan dosa kami semua, ya Allah. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Saudara-saudara kami, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat, ya Allah. Kepada mereka yang pernah kami sakiti dan mereka sudah wafat, tidak tempat buat kami untuk meminta maaf kepadanya. Dan tidak ada jalan bagi kami kecuali bermohon kepadamu, ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami. Maafkan khilaf dan salah kami. Ampunkan kekeliruan-kekeliruan kami, ya Allah. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat innaka sami'un. Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar, Maha Mendengar doa-doa kami, ya Allah. Maha Mendengar setiap jeritan-jeritan hati kami yang tak tersuarakan. Maha Mendengar semua yang tidak mampu kami bahasakan. Mujibud da'wah. Wahai Engkau yang Maha Dekat kepada kami, dari jauh pun Engkau bisa mendengarkan semua permintaan kami. Tapi Engkau yang mengatakan qarib, Engkau yang mengatakan begitu dekat pada kami. Dan memang nyatanya lebih dekat daripada urat leher kami sendiri. Engkau lebih tahu tentang diri kami, bahkan lebih tahu tentang kami ketimbang diri kami sendiri. Qaribun mujibud da'wat. Hari ini kami hambamu yang penuh dengan kesalahan dan dosa ini, kami hambamu yang penuh dengan kehinaan ini, datang mendekat kepadamu, datang mendekat kepadamu, datang mendekat kepadamu, ya Allah. Dan Engkau yang mengatakan qarib, bahwa setiap kami berdoa kepadamu, bermunajat kepadamu, Engkau pasti dalam keadaan dekat dengan kami selama kami mendekat kepadamu, ya Allah. Sungguh tidak ada kebahagiaan yang lebih hebat daripada dekat denganmu, ya Allah. Taqarrub, berdekat-dekatan denganmu adalah kebahagiaan. Kebahagiaan adalah ketika kami dekat denganmu. Berdekatan denganmu adalah berbahagia. Karena Engkau Maha mengabulkan semua doa-doa kami. Maha mengabulkan semua permintaan-permintaan kami. Bahkan cuma Engkau yang Maha bisa memenuhi semua angan-angan kami, ya Allah. Ya mujibud da'wat. Ampunkan pula dosa-dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Bapak, ibu kami, papa, mama kami, ayah, bunda kami, mak, bapa kami, ya Allah. Untuk keduanya ampunkanlah dosa-dosa kami. Ampunkan pula dosa-dosa keduanya, ya Allah. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Termasuk nenek moyang kami, pejuang-pejuang kami, ya Allah. Para pahlawan-pahlawan kami, pendiri bangsa ini, ya Allah. Mereka yang sudah mengorbankan harta, keluarga, dan tenaganya. Mereka yang telah mengorbankan darah dan nyawanya untuk negeri ini, ya Allah. Ampunkan dosa-dosa mereka semua. Maafkan khilaf dan salah mereka semua. Ampunkan kekeliruan-kekeliruan mereka semua, ya Rabbana. Rabbana ighfir lana dzunubana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami. Ampunkan dosa-dosa sahabat-sahabat kami. Ampunkan dosa-dosa karib kerabat kami. Maafkan khilaf dan salah kami. Maafkan pula khilaf dan salah mereka, ya Allah. Khususnya saudara-saudara seiman kami yang pernah kami sakiti atau mereka pernah menyakiti kami. Ya Allah, putihkanlah semua. Ya Allah, putihkanlah semua. Kuatkan kami untuk meminta maaf kepada mereka. Kuatkan mereka juga untuk bisa memaafkan kami. Ya Allah, maafkan kami. Maafkan saudara-saudara seiman kami. Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Ya Allah. Rabbana gfir lana dhunubana wal ikhwanina alladhina sabakuna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu. Ya Allah. Buang rasa yang mengganjal di dalam hati kami terhadap saudara seiman dan seislam kami, ya Allah. Jauhkan di dalam hati kami kedengkian, kebencian terhadap saudara-saudara seiman kami, ya Allah. Bersihkanlah hati kami, ya Allah. Lembutkanlah hati kami, ya Allah. Buanglah dari kami kesombongan, buang dari kami keangkuhan, ya Allah. Karena kami tidak akan pernah bisa melakukannya tanpa pertolonganmu, ya Allah. Tanpa izinmu, ya Allah. Ya Allah. Pada malam hari ini, kami bermunajat kepadamu, ya Allah, untuk kebaikan negeri kami, untuk kebaikan bangsa kami, untuk kebaikan negara kami, untuk kebaikan semua rakyat kami, untuk kebaikan para pemimpin-pemimpin kami, ya Allah. Kami bermunajat pada malam hari ini untuk memohon perlindunganmu untuk negeri kami, ya Allah, agar kau berikan kepada kami pemimpin-pemimpin yang dalam kendali kekuasaan-Mu, ya Allah, dalam memimpin kami. Pemimpin yang takut kepada Engkau dan sayang kepada kami. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma malikal mulk. Allahumma malikal mulk. Tu'til mulka man tasha. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Wa tu'izzu man tasha. Wa tudhillu man tasha. Biyadikal khair. Biyadikal khair. Biyadikal khair. Innaka ala kulli syai'in qadir. Innaka ala kulli syai'in qadir. Innaka ala kulli syai'in qadir. Innaka tulijul layla fin nahar. Wa tulijul nahara fil layl. وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. Wahai Allah yang maha menguasai semua penguasa, berikut semua kekuasaan mereka. Yang maha merajai semua kerajaan, berikut semua kerajaan mereka, ya Allah. Yang maha memberikan kekuasaan kepada siapa yang kau kehendaki, yang mencabut kekuasaan dengan paksa dari siapa yang kau kehendaki, yang engkau muliakan siapa yang engkau kehendaki, yang engkau hinakan siapa yang engkau kehendaki. Ya Allah, berikanlah kepada kami kekuatan untuk memilih pemimpin di dalam kendalimu, ya Allah. Siapapun yang memimpin kami setelah ini, berikan kepada kami, berikan kekuatan kepada kami untuk senantiasa bertakwa kepadamu dan mengajak para pemimpin kami bertakwa kepadamu, ya Allah. Agar mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang bertakwa kepadamu, ya Allah. Yang takut kepadamu dan sayang kepada kami. Ya Allah, berikanlah kepada kami, ya Malikal Mulk, pemimpin yang kau ridhoi buat kami. Innaka ala kulli syai'in qadir. Innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, cabut paksa jika memang kekuasaan yang dikuasainya adalah membawa pada kezaliman. Ya Allah, cabut paksa kekuasaan orang-orang yang hendak berbuat zalim di bumi Indonesia ini, ya Allah. Jangan berikan kepada mereka kekuatan dan kekuasaan yang akan mencelakakan bumi Indonesia kami, ya Allah. Dengan kuasamu, dengan izinmu, ya Allah. Wahai Zat yang Maha Terpuja dan Terpuji. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidz walada. Sungguh Engkau Maha Terpuja dan Terpuji bagi kami, ya Allah. Karena Engkau tidak pernah mengambil keturunan dan tidak membutuhkan keturunan. Buat apa keturunan bagimu jika semua makhluk adalah hamba-Mu? Wahai Zat yang Maha Sendirian dalam segala sesuatu. Yang Maha Tunggal dalam kekuasaan segala sesuatu. Engkau tidak membutuhkan pertolongan dari siapapun. Engkau tidak membutuhkan dari siapapun yang bisa mendatangkan manfaat bagimu, ya Allah. Wahai Zat yang tidak punya sekutu. dalam kekuasaan dan kerajaan di seluruh lapisan langit dan bumi. Engkaulah yang tidak membutuhkan pemimpin yang bisa menggantikanmu. Engkaulah yang tidak membutuhkan pembantu untuk membantumu, karena engkau bukanlah zat hina yang membutuhkan makhluk yang hina seperti kami ini, ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Ya Allah, munajat kami, kami tujukan, moga-moga yang kami harapkan, yakni kedamaian, persatuan, kekuatan, kebaikan, kedaulatan, dan kepemimpinan yang berasal darimu yang kami dapatkan, ya Allah. Sehingga kami bisa membawa negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya man lahu mulku samawati wal ard. Ya man lahu mulku samawati wal ard. Ya man lahu mulku samawati wal ard. Wa ma lakum wa ma lana min dunillahi min waliyyin wa la nasir. Ya Allah, kami bersaksi, kami menyaksikan, kami sungguh meyakini dan merasakannya langsung bahwa engkaulah penguasa seluruh lapisan langit dan bumi. Dan kami menyadari, meyakini sepenuhnya, tidak ada yang bisa melindungi kami. Tidak akan pernah ada yang bisa menolong kami selain engkau saja, ya Allah. Ya, cuma engkau saja. Tidak ada yang lain. Ya, hanya engkau saja yang bisa melindungi kami, yang bisa menolong kami, yang bisa memenangkan kami dalam melawan musuh-musuhmu dan musuh-musuh kami, ya Allah. Ya man lahu mulku samawati wal ard, wallahu ala kulli syai'in qadir. Wahai zat yang maha berkuasa atas segala sesuatu, engkaulah yang maha berkuasa di seluruh lapisan bumi, ya Allah. Tidak akan pernah ada yang bisa keluar dari kendalimu, ya Allah. Ya man lahu mulku samawati wal ard, wa ma bainahuma, ya Allah. Engkaulah penguasa seluruh lapisan langit dan bumi, tapi engkau juga yang maha menguasai di antara keduanya. Tidak akan pernah ada celah di antara keduanya yang bisa mengambil alih kekuasaanmu, ya Allah. Tidak ada. Karena engkaulah yang maha menciptakan segala sesuatu tanpa contoh. Dari tidak ada menjadi ada. Sekehendakmu, ya Allah. Karenanya di seluruh lapisan langit, di seluruh lapisan bumi, dan yang di antara langit dan bumi, semuanya adalah ciptaanmu. Atas kehendakmu semua terjadi. Dan semuanya dalam kendalimu sepenuhnya. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Kali lagi, tidak akan pernah ada yang bisa keluar dan tidak pernah bisa lepas dari kendalimu, ya Qadir. Ya Qadir, ya Qadir. Ya man lahu mulku samawati wal ard, yu'adzibu man yasha wa yaghfiru liman yasha. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Wahai engkau zat yang maha menguasai seluruh lapisan langit dan bumi, engkau siksa siapa yang engkau kehendaki, dan engkau ampunkan siapa yang engkau kehendaki. Engkau siksa mereka-mereka yang sombong, engkau siksa penguasa-penguasa yang tidak adil, engkau siksa penguasa-penguasa yang korup, engkau siksa penguasa-penguasa yang jahat dengan siksaanmu yang pedih di dunia dan di akhirat. Tapi engkau juga maha pengampun. Pengampun siapapun yang bertobat dan memohon ampun kepadamu. Karena engkau maha mengendalikan segala sesuatu. Engkaulah yang maha mengendalikan segala sesuatu. Tidak akan pernah ada yang bisa mempengaruhimu, ya Allah, untuk menyiksa dan mengampunkan sesuai kehendakmu. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Sekali lagi, karena engkaulah yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Ya man lahu mulku samawati wal ard, yuhyi wa yumit. Kami juga berikrar, bersaksi, engkau bukan cuma menguasai seluruh lapisan langit dan bumi dan di antara keduanya, Tapi Engkaulah yang Maha menghidupkan siapa yang Engkau kehendaki dan Maha mematikan siapa yang Engkau kehendaki. Ya Allah, wahai Zat yang Maha menghidupkan dan mematikan. Ya Muhyil Mumit, Ya Muhyil Mumit. Kami menyadari sepenuhnya. Wa ma lana min dunillahi min waliyyin wa la nasir. Sungguh tidak ada satu pun yang bisa menjadi pelindung kami, yang bisa menjadi penolong kami, ya Allah. Hanya Engkau lah satu-satunya pelindung dan penguasa yang bisa memenangkan kami. Wahai Zat yang Maha tinggi, wahai Maha Zat yang Maha berkuasa, fata'alallahul malikul haq, maka Maha mulia, Maha agung, Maha tinggilah wahai Zat yang Maha berkuasa, berkuasa dengan keagunganmu, dengan keagungan yang sesungguh-sungguhnya. Ya malikal mulk, fata'alallahul malikul haq, Engkaulah penguasa sesungguhnya, Engkaulah penguasa yang paling absolut sesungguhnya. Siapapun yang berkuasa di muka bumi ini sangat bergantung pada kekuasaanmu. Siapapun yang berkuasa di muka bumi ini lemah di hadapanmu. Siapapun yang berkuasa di muka bumi ini, Engkau bisa cabut kapan saja sekehendak hatimu. La ilaha illahu Rabbul arsyil karim, Rabbul arsyil azim. Ya Allah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Engkau. Engkaulah yang paling pantas untuk paling kami cintai, paling kami takutkan, paling kami gantungkan harapan, dan kami paling sandarkan segala urusan. Karena Engkaulah Rabbul Arsyil Karim, karena Engkaulah Rabbul Arsyil Azim, Engkaulah pemilik arasy singgasanamu yang sangat mulia. Engkaulah Maha pemilik singgasanamu yang sangat agung itu. Ya man lahu syafa'atu jami'an, wahai yang Maha memiliki syafaat pertolongan dalam segala hal dengan semua bentuknya. Lahu mulku samawati wal ard, milikmulah seluruh keluar kekuasaan lapisan langit dan bumi. Summa ilaihi turja'un, kemudian kepada Engkaulah pada akhirnya kami akan dikembalikan. Kepada Engkaulah pada akhirnya kami semua akan kembali. Ya man lahu mulku samawati wal ard, wa yawma taqumus sa'ah, yawma idhi yakhsarul mubtilun. Wahai Engkau yang menguasai seluruh lapisan langit dan bumi, yang menguasai hari kiamat yang akan datang, yang pada hari itu merugilah orang-orang yang mengingkari kekuasaanmu, merugilah orang-orang yang mengingkari hari pembalasanmu. Ya man lahu mulku samawati wal ard, yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wa kana Allahu ghafurar rahima. Wahai Zat yang menguasai seluruh lapisan langit dan bumi, Engkau ampunkan hamba-hambamu yang bertobat kepadamu yang Engkau kehendaki. Engkau siksa hamba-hambamu yang sombong yang Engkau kehendaki. Tapi sungguh, Engkaulah yang Maha mengampunkan semua kesalahan orang yang berdosa lalu bertobat dan mendaur ulang dosa-dosa mereka menjadi pahala yang menguntungkan mereka semua. Innaka ghafurur rahim. Ya man lahu mulku samawati wal ard, wallahu ala kulli syai'in syahid. Wahai Engkau Zat yang Maha menguasai seluruh lapisan langit dan bumi, Engkaulah yang menjadi saksi dalam segala hal. Engkau menyaksikan segala sesuatu dengan sedetail-detailnya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mari kita bertahlil dengan la ilaha illallah ini 10 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Mari kita membaca 10 ayat di surah Al-Kahfi. Dan bisa kita lengkapi nanti di rumah masing-masing sampai akhirnya. Dengan surah Al-Kahfi ini mohon dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari Jumat esok, dari malam Jumat ini sampai hari Jumat yang akan datang. Mudah-mudahan Indonesia dalam perlindungan Allah taala. Mudah-mudahan semua kekuatan jahat akan hancur dengan ayat kursi, dengan surah Al-Kahfi yang kita bacakan ini. Dengan surah Al-Kahfi ini, insya Allah kekuatan-kekuatan Dajjal dan permulaan-permulaan kekuatan Dajjal akan Allah hancurkan. Mari kita meniatkan itu, agar Dajjal-Dajjal masa kini, agar Dajjal-Dajjal kecil yang ada sekarang yang hendak merusak ini, dengan izin Allah dihancurkan dengan kekuatan surah Al-Kahfi ini. Mari niatkan bersama-sama ya, insya Allah. Surah ini akan mendatangkan manfaat besar bagi bangsa ini dengan doa-doa kita semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قَيِّمًا لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِنْ لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا. Baca surah Al-Ikhlas 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Al-Falaq dan An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Terima kasih. Nah, di 10 menit atau berapa menit? 20 menit terakhir ya. Sekarang saya ingin update. Update tujuannya setelah ini kita harus berikhtiar. Ya, kita sudah serahkan kepada Allah, kita sudah bermunajat kepada Allah. Selanjutnya adalah langkah-langkah apa yang harus kita lakukan ke depan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah saya keliling Indonesia, setelah kemudian berdiskusi dengan para pakar di bidang politik, di bidang survei-survei politik, setelah melihat dalam negeri dan melihat luar negeri, setelah berdiskusi dengan para ulama, serta bertanya kepada orang-orang saleh yang menembus langit pekerjaannya. Insya Allah, mudah-mudahan Pak Prabowo dan Sandi dimenangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi semua kita serahkan lagi kepada Allah nanti pada tanggal 17. Tapi indikasi-indikasi militansi, ya, itu luar biasa gegap gempitanya. Bukan cuma di media sosial tetapi berada juga di tingkat masyarakat. Namun sekali lagi kita tidak tahu mana yang baik buat kita. Tapi setelah kita serahkan semuanya kepada Allah, kita munajat kepada Allah. Sebagaimana kita juga memilih jodoh, kita tidak tahu tapi kita menyatakan ya Allah aku pilih dia. Ya. Jadi jangan kelamaan galau milihnya. Jangan kelamaan mutusin. Sudah jelas keputusannya semua memilih siapa? Sudah. Menurut kita itu yang terbaik apa enggak? Kalau itu terbaik di, untuk sendiri atau kita bagi-bagi? Bagi kemana? Nah, jadi ketika kita kemudian nanti berbagi kebaikan memilih calon pemimpin yang kita yakini, ya, ini akan menjadi amal saleh bagi kita. Inilah amal soleh kebangsaan kita. Ya, inilah amal soleh kewarganegaraan kita. Jadi amal soleh bukan cuma terkait masalah pribadi kita sama Tuhan saja. Amal soleh itu terkait juga dengan muamalah sosial kita. Apalagi sosial kebangsaan. Karenanya setelah kita bermunajat kepada Allah, kita berpasrah kepada Allah. Apalagi yang kita pasrahkan adalah penguasa seluruh lapisan langit dan berapa kali tadi saya sebut itu. Insya Allah lebih 30 kali nempel di kepala itu. Ya, apalagi kalau 40 kali. Sudah faham benar insya Allah. Nanti kalau ada di antara Anda yang menjadi anggota dewan yang terhormat. Dewan apa? Hah? Dewan apa? Dewan perwakilan. Perwakilan siapa? Perwakilan rakyat Republik Indonesia. Jika ada di antara Anda menjadi pemimpin-pemimpin bangsa ini, alhamdulillah pada malam hari ini dan yang mendengarkannya sudah yakin bahwa milik siapa kekuasaan langit dan bumi? Allah. Jadi kalau memang sudah yakin sama Allah, ngapain bikin amplop banyak-banyak? Itu masuk ikhtiar gak kalau gitu? Hah? Ikhtiar dalam rangka melukai ikhtiar apa melukai tauhidnya kan itu berarti orang nggak pede ya dia nggak pede kalau dia bakal dipilih sehingga dia melakukan money politik nyogok kan namanya rishwa kan itu halal atau haram yang nyogok masuk yang disogok masuk jadi terima apa jangan biasanya terima aja, nggak pernah dapat. Untung kalau begitu, ya. Baik. Jadi kalau kita sudah serahkan semuanya kepada Allah dan pilihan kita misalnya Pak Prabowo dan Sandi, ya, contoh kasus benarnya gitu ya. Dengan semua kekurangannya pasti kan, dia malaikat atau bukan? Dia sempurna enggak? Ada kesalahannya enggak? Apakah kita milih dia sepenuhnya karena dia sempurna? Tidak. Pasti akan ada kekecewaan-kekecewaan kan nanti? Tapi setelah kita mohon kepada Allah, nanti Allah akan bimbing dia. Itulah maksudnya. Jadi munajat kita pada malam hari ini yang akan membantu menyempurnakan kekurangan-kekurangan itu. Dan terus terang, kita tuh gak pernah milih presiden dari dulu-dulu seperti sekarang ini kan? Ya. Umur kita kan sama semua 20-an. Jadi sejauh ini gak pernah kan yang namanya gegap gempita memilih presiden se-ideologi seperti ini ya? Ya gak? Ada apa kira-kira? Kalau menurut saya sih ada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Terus terang, saya tuh sampai nyanyi maju tak gentar di Solo itu, maju tak gentar. Sampai Pak Amin Rais ngomong sama Ustaz Sambu, kenapa Ustaz Baksir jingkrak-jingkrakan itu? Enggak, kenapa itu Ustaz Baksir sampai segirang itu? Sampai mereka juga sejak dari Monas kalau maju, kemarin di Solo juga ikut maju kan? Jadi ikut komando aja ketika udah mulai doa. Tahu gak yang paling membahagiakan buat saya di Pilpres tahun ini, di Pileg tahun ini? Yang paling membahagiakan saya melihat tanda-tanda kebesaran Allah aja. Saya kan gak punya kepentingan apa-apa. Gak nyari duit, gak nyari kekuasaan gitu ya. Tapi tetap saya harus kawal. Ya, umat ini gak boleh cek kosong kan. Kan gak boleh jadi tukang dorong mobil mogok kan. Tetap kita kawal. Ya, bisa di luar, bisa di dalam. Tetapi dari semua peristiwa gegap gempita politik baik dalam maupun luar negeri. Jadi kan semalam saya ditelepon juga peristiwa Malaysia itu sebelum paginya viral. Malam saya udah ditelepon gitu kasusnya. Ada begini-gini Ustaz di Malaysia. Karena sebelumnya saya juga udah brief mereka waktu saya ke Malaysia itu. Ada begitu tuh alhamdulillah. Jadi yang saya lihat ini ayat-ayat kauniyah, tanda-tanda kebesaran Allah tuh diperlihatkan sama kayak Jakarta kemarin. Ya. Kita gak perlu bikin isu kan. Tiba-tiba blunder sendiri kan. Awalnya apa sembako ya. Kalau sekarang awalnya apa? Sebelum amplop apa? Jual beli jabatan kan? Doa. Ya kan dari jual beli jadi jual beli lah ini ya. Baru kemudian amplop kan? Yang ternyata amplopnya bukan cuma 400 ya. Ada lagi yang 600 lagi. Jadi 400 tambah 600? Duitnya dari siapa? Wah saling bongkar. Karena dia pikir Allah gak ngelihat. Coba kalau dari awal dia yakin ya. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia tawakal sama Allah. Ya sudah kalau memang saya gak pantas buat masyarakat menjadi pemimpin ya gak usah lah. Kan gitu. Kalau memang rakyat meminta ya saya majulah. Kan pada akhirnya kan rakyat juga memilih berdasarkan apa yang pernah mereka rasakan. Gak bisa dadakan 20 ribu. 20 ribu itu adalah melukai, menciderai kemanusiaan orang yang dikasihnya kan. Kalau pemimpin merendahkan rakyat dengan 20 ribu. Ya, paling tinggi gocap. Ini kira-kira pemimpin ini menghargai rakyatnya gak? Menghinakan atau tidak? Kalau betul uangnya itu dari menteri juga. Apakah bisa lahir pemimpin bersih dari cara yang kotor? Apakah bisa lahir pemimpin bersih dengan cara yang tidak adil? Apakah bisa lahir pemimpin yang adil kalau penyelenggaranya gak adil? Lalu harus gimana kitanya? Diam aja nih doa doang. Enggak. Bertawakal itu adalah ikatkan tali untamu setelah itu tawakal. Udah ikat belum tali untanya? Perlu ikat tali unta ini. Supaya untanya gak lepas, supaya suaranya gak hilang. Jadi semua siap jadi saksi? Siap. Semua siap jadi saksi? Siap. Semuanya siap membiayai saksi? Misalnya kamu gak jadi saksi nih. Siapa yang milihnya di luar Jakarta? Siapa yang mau milihnya harus pulang kampung dulu? Punya ongkos gak? Untuk pulang? Rencananya yang milih di kampung pada pulang apa enggak nih? Pulang dalam rangka apa? Ya pulang kampung lah. Untuk nyoblos ya. Gak apa-apa, cuma untuk nyoblos doang. Kan mahal tuh. Insya Allah uang-uangmu ini diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kalau kita gak berani berkorban, ini bukan sekedar pemilu loh sekarang ini. Sama kayak Jakarta kemarin. Yang namanya pemilu demokrasi itu, ini nih, ya identik dengan kecurangan, identik dengan sogokan. Tapi kali ini bukan pemilu. Ini namanya gerakan keumatan. Allahu Akbar. Ini yang namanya people power. Allahu Akbar. Jadi kalau umat itu kemarin di Solo, mereka ngumpulin duit di kantong plastik. Plastiknya bekas kantong kerupuk lagi. Orang Solo kan gitu, gak bisa makan kalau gak ada kerupuk. Sebetulnya maunya gue juga sih kalau ke Solo. Oleh-oleh, ini rahasia. Saya tuh kalau ke Solo, oleh-oleh paling saya minta itu kerupuk. Ya itulah pokoknya. Bawaannya gede gitu tapi timbangannya dikit. Itu kalau ditindis koper, krrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr ini rupanya yang terjadi saat ini di Indonesia. Kenapa saya ajak untuk bermunajat? Ini orang berbondong-bondong menyerahkan uang. Bayangkan. Ini apa namanya? Ini adalah gerakan keumatan dan inilah people power ala Islam Indonesia. Siapapun yang melawan kekuatan ini pasti tergilas. Betul gak? Jangankan dilarang. Ya. Panas pun dijabanin sama umat Islam. Betul gak? Itu kemarin di Solo. Itu di depan saya tuh beberapa orang pingsan. Karena kan penuh desak-desakan di depan itu dari jam 9 pagi puncaknya itu. Saya di warung aja kepanasan. Saya makan soto dulu 2 mangkok. Makanya nyaring suaranya. Kenceng kan? Soto dulu 2. Itu pun mau kesana panasnya bukan main. Makanya saya bilang sama panitia, panitia cepat. Ini kalau situasi seperti ini, ya. Kita berharap seperti Monas akan dinaungi awan, tapi kita juga harus prepare. Saya akan berdoa mudah-mudahan matahari tidak menjadi luka bagi semua yang hadir di situ. Karena mereka datang bahkan dari subuh. Dan itu panitia baru bisa kerja itu kan sebelumnya kan ada dia di situ. Sampahnya, bahkan botol-botol minuman keras. Dan itu akhirnya panitia itu harus ngumpulin sendiri semuanya. Petugas kebersihan gak sanggup menangani. Jadi panitia kita itu baru bisa kerja setelah jam 00 untuk persiapan besok. Gimana itu? Kita kan cuma tinggal nonton doang. Main sulap-sulapan gitu ya. Tapi akhirnya saya bilang panitia cepat di sini. Tulis, borong semua minuman terutama minuman yang kemasan gelas. Jangan gak harus botol. Supaya gampang lemparnya dan banyak terselamatkan gitu. Kalau perlu sewa penyemprot air. Ya, beli air tangki. Jangan blanwir ngambil dari comberan mana, jangan. Lihat kan air-air gitu. Itu karena panas betul saat itu. Tapi dengan izin Allah, panitianya sigap. Dan bekerja cepat. Saya juga kagum tuh dengan panitianya. Ngomongnya di warung pas saya sambil makan tuh ngomongnya. Bayangkan gue aja kepanasan lagi makan. Gimana yang kelaparan di situ? Betul gak? Sehingga kan dengar saya teriak, mana air yang di panggung, turunkan semua. Yang dengar semuanya, ada yang kan gak dengerin semuanya gitu ya. Ini apa ya namanya ya? Ini bukan pemilu. Yang pemilu itu yang sebelah yang manggil Ian Kasela. Ya, yang ngundang siapa penyanyi dangdutnya? Ino, itu yang kampanye tuh yang itu. Ya kan? yang enggak bisa datang banyak kecuali pakai goyang-goyang itu semua. Yang di Senayan apa namanya itu, kampanye atau bukan? Bukan. Itu adalah hajatan umat Islam. Yang saya sebutnya ini bukan politik identitas, ini yang namanya kearifan lokal. Memang selama ini kan kalau kampanye pemilu itu identik yang seperti kata lu kan, yang orasi banyak bohongnya, yang penuh janji, yang mungkin dipenuh mungkin tidak gitu kan. Setelah itu diselingi supaya gak capek pada joget. Ya, setelah itu sambil joget ngeliatin nasi bungkus sudah beredar belum. Ya, pas makan ngeliatin amplop pengganti ongkos tadi di sini ada apa enggak, kan gitu. Itu kampanye. Kalau yang terjadi di Solo dan di mana-mana ini kampanye atau bukan? Bukan. Apa namanya itu? Gerakan keumatan, itu yang namanya people power. Allahu Akbar. Jadi people power sudah berjalan atau belum? Tetapi inilah people power ala umat Islam Indonesia. Damai, bersih, santun, dan berani ber Allahu Akbar. Enggak akan ngelawan duit mereka. Enggak akan ngelawan. Berapapun uang mereka, minimal enggak berkah. Betul enggak? Makanya udah ada yang banting meja tuh, ada yang banting kursi sekarang. Ya. Udah mulai banting-banting deh tuh. Makanya kenapa saya ajak munajat? Karena sisa berapa hari lagi nih? Ya, sisa 6 hari lagi ini. Sisa 6 hari ini mudah-mudahan semuanya bertakwa kepada Allah. Enggak ngelakuin yang blunder-blunder. Dilindungi kan pada dicari-cari kesalahannya nih. Ya. Mudah-mudahan Allah lindungi umat Islam. Mudah-mudahan Allah lindungi bangsa Indonesia. Mudah-mudahan kita melewati hajatan ini dengan aman dan damai. Dan diberikan kepada kita pemimpin yang adil. Pemimpin yang berpihak kepada umat dan kepada rakyat sepenuhnya. Allahu Akbar. Jadi saya mau beritahu bahwa yang terjadi saat ini bukanlah sekedar demokrasi biasa. Ini bukan pemilu biasa. Ini sebetulnya adalah gerakan keumatan itu. Sehingga pemimpin besok nih yang siapapun kepilih, katakanlah Pak Prabowo dan Sandi kepilih, melenceng dari kepentingan umat, bisa. Wassalam. Nun wal qalami wa mayasturun. Mulainya nun, pada akhirnya nanti juga akan shodaqallahul azim. Ya, siap kawal? Nah, jadi kalau Pak Amin Rais kemarin bilang kita akan people power, saya sampaikan Pak Amin, people power sudah berjalan. Tapi inilah people power yang sudah terlatih di 411, di 212, dan seterusnya. Inilah people power paling damai di muka bumi. Siap jaga tradisi ini? Kalau umat terus kompak begini ya, walaupun dimulai dipecah belah. Memang ada yang takut kalau sampai UBN sama Habib Rizik satu lagi gitu. Ya, tapi mudah-mudahan Allah lindungi kami dan tidak ada yang bisa memisahkan kami, insya Allah. Dan insya Allah saya sama Habib Rizik pun sudah sepakat untuk membuat poros Mekah berkah. Allahu Akbar. Dan tentu semua elemen Islam yang salah paham belakangan ini, terutama soal khilafah, saya sudah tahulah hadis-hadis min haj ala min hajin nubuwah. Ya, saya bersama kalian semua berpegang pada hadis itu. Dan saya yakin Imam Mahdi yang wajahnya hampir sama dengan wajah Rasulullah, yang namanya juga sama dengan nama Rasulullah. Cuma gara-gara framing video pendek kemarin jadi banyak yang sensi. Jadi nanti kalau komen di Facebook, katakan jangan debat ya. Jawabannya apa? Uhibbukum fillah. Apa? Aku mencintaimu karena Allah. Ya. Karena banyak yang nyerang-nyerang saya juga tuh di... Ini apa-apaan lagi kayak gini. Ya, ini pasti salah saham ini. Salah faham. Ya. Jadi insya Allah setelah ini apa harus Anda lakukan? Ya. Mungkin nanti kita ketemu setelah peristiwa baru. Jumat depan boleh jadi saya akan berjumpa dengan Anda dengan situasi yang paling berbeda. Jangan kaget kalau tiba-tiba Jumat depan kita syukuran di sini. Hah? Hah? Jadi kalau tiba-tiba nih tanggal 14 ada tanda-tanda baik, siap-siap jadi panitia syukuran di sini ya. Siap? Malam Jumat kita syukuran ya. Kalau. Hah? Takbir. Takbir. Takbir. Tapi tanda-tanda kauniyah, tanda-tanda alamnya sih ada. Ustaz, kalau dicurangin gimana? Nah itu dia. Kalau lu masih bisa dicurangin berarti belum pantas menang. Kalau orang pemenang itu jangankan dicurangin, dikudeta aja menang. Siap? Siap? Sudah people power? People powernya sudah? Tinggal kita lihat bagaimana dia ngajakinnya, kan gitu. Tapi insya Allah kalau umat ini bersatu, insya Allah. Mau dia bikin kacau di Malaysia, mau dia bikin kacau di Hong Kong, mau bikin kacau di Macau, mau bikin kacau di mana lagi gitu ya. Dia pikir kalau jauh gak kelihatan sama Allah. Ya, dia pikir udah nyogok-nyogok tuh, nyumpet-nyumpet ngelubangin, kasihan banget kan. Berapa yang dilubangin tuh? Hah? Gimana cuy cara ngelubanginnya ya? Luar biasa itu. Akhirnya ketahuan juga. Sakit gak itu? Ketakutan gak kira-kira itu? Baru anaknya dubes lagi juga di situ. Nah, masyarakat udah baca semua minta dibatalin dulu pemilu di Malaysia. Karena orang Malaysia udah pengalaman, saya diceritain Ustadz, kecurangan tuh pasti di kedutaan Ustadz. Ini karena kan berhari-hari kotak ini nginep di situ. Siapa yang jagain 24 jam di situ? Ya. Nah, sekarang ikhtiar kita siap jadi saksi? Siap. Siap jagain TPS? Siap. Siap jaga di kecamatan? Siap. Wah, fungsikan semua HP-nya itu. Kalau semua jadi saksi pelototin sama yang macam-macam juga takut sendiri, ya. Mungkin sekarang baru banting kursi. Mungkin besok banting kamera dia. Setelah itu banting kepalanya sendiri. Ya, karena Indonesia akan banting setir ke arah kemerdekaan yang sesungguhnya, ke arah kedaulatan yang sesungguhnya. Jadi tetap siap berjuang. Jadi di injury time ini gak boleh turun ya. Makanya UBN kok setelah deklarasi kemarin gaspol gitu. Ya. Ya, pakai istilah dia ya. Perang total gitu ya. Ya gue jabanin. Ya, dia gaspol kita. Dia perang total kita. Jihad total. Allahu Akbar. Ya, tapi tetaplah sama bangsa Indonesia. Mudah-mudahan ke depan kita akan semakin jaya. Insya Allah. Moga-moga Jumat depan kita ketemu dalam kondisi syukuran bersama. Dan kita akan broadcast mau potong apa di sini. Hah? Jangan. Yang kalah jangan dipotong. Diongkosin pu. Ya. Kita buatin ya mobil buatan Indonesia. Ya. Mobil SMP ya. Baik, terima kasih. Tetap jaga ketakwaan, tetap jaga kesantunan di medsos ya. Tetaplah bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan panik. Oke? Okay? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh ya. Beredar video tentang nanti kalau menang jangan euforia. Baca apa? Subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Nah, yang di sini ya, yang di sini mau bikin video eksklusif enggak? Kamu viralin sendiri. Mau? Jadi yang belum saya videokan di tempat lain mau? Kalau gitu bismillah, coba siapin dulu 1 menit, nanti silahkan disebarkan. Dan saya akan di tengah situ, supaya semua dapat. Oke. Okay. Oh, Aldo standby-nya di situ ya. Oke, okay deh Aldo situ aja. Ya. Jadi yang eksklusif. Sudah. Nanti kalau saya bilang 2-2 menang pencet. Ya. Rekodnya jelas. Ini belum pernah nih, jadi video ini milik Anda. Setelah itu posting, ya. Setelah itu posting masing-masing dan ini eksklusif buat semuanya. Baik. Jadi kalau saya bilang 2-2-2 menang pencet baru saya bicara. Nanti kodenya kalau saya bilang tutup, ya. Saya bilang tutup, tutup. Jadi kodenya gini berarti tutup. Ya. Ya, jelas ya. Mulai. Jadi nanti temanya ini adalah gerakan keumatan. Ya, hashtagnya nanti ya. Gerakan keumatan. Oke. Okay. 2-2-2 menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang sedang berlangsung di Indonesia pada saat ini sebetulnya bukanlah pemilu biasa. Ini adalah yang disebut dengan gerakan keumatan. Orang datang dengan ongkos sendiri, rela berpanas-panas walaupun harus pingsan, rela berhaus-haus walau harus tertatih-tatih. Inilah gerakan keumatan itu. Umat tidak mau disogok. Umat bahkan membawa uang, seberapapun uang dia miliki, diserahkan buat pemimpinnya. Ini gerakan umat, dan ini umat yang sedang lakukan people power. People power dari umat yang mendukung pemimpin, pemimpin yang diinginkannya. Dan mudah-mudahan pemimpin dapat menerima pesan gerakan keumatan agar membawa aspirasi umat ini. Allahu Akbar. Dan jika pemimpin sudah mengingkari keumatan dan aspirasi umat, akan berhadapan dengan umat. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa? 1 menit. Hah? Oke. Silakan, hak Anda mau digimanain, ya? Menjadi hak eksklusif semuanya. Mudah-mudahan pesan ini sampai. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.